sekali lagi semuanya diangkat bareng serang. Yang jadi nyanyi semuanya yang kenceng suaranya ya. Sano, sano. Nyanyi. Aman dan cinta damai.